Dayana, mane make kudu era kudu na bangga. Lain urang Betawi tapi ngomong elu gue, nah mane temake bahasa Sunda wae. Rek di luar negeri mane, rek di mana-mana mane, rek gawe di warnet mane, rek gawe di NASA. Lestarikeun seni Sunda entong sampai di NASA. Urang sadayana kudu gera-gera rumah sati ayuna. Pohokeun ka lembur, yo urang mau mulai seni Sunda ulah nepi tumpur. Yo budaya luar menang wae diadopsi, tapi ulah nepi pohok kana purwadaksi. Komo deui bari henteu loba basa basi, kacapi jeung sulik ta ieu budaya asli. Budaya Sunda meureun geus waktuna pudar, naha urang budak ngorah henteu ngarasa lebar. Sundanis kikieuan lain teu boga tujuan, tapi paduli ka Sunda ame aya kamajuan. Ya, lain jamana deui urang bubule, mun budaya Sunda leungit urang pasti kaleungitan. Yo hayu urang balik deui ngaronyok, iraha deui atuh urang paamprok jok.